bisa difahami. Ada yang menyatakan bahwasannya perkara ihya'u turats adalah perkara ijtihadiyah. Maka sikap sebagian pihak selama ini dianggap tidak salah dikarenakan dia menganggap perkara ijtihadiyah. Ini bagaimana? Apakah termasuk perkara ijtihadiyah barakallahu fikum sesuatu yang di dalamnya ada unsur bai'at? Yohanes, coba diem aja. Di dalamnya ada bai'at pada ihya'ut-turats al-Kuwaitiyah. Apakah termasuk perkara ijtihadiyah yang di dalamnya ada unsur al-wala' wal-bara'? Di atas jumiyah tadi. Bukan ijtihadiyah. Dan terjadi pada mereka, mereka membangun al-wala' wal-bara' di atas jumiyah ini. Man kana ma'ana fahuwa akhuna wa fina wa ilaina. Wa man kana 'alaina fahuwa aduuna ila akhirih. Membangun al-wala' wal-bara' di atas prinsip ini. Para wali. Di antara apa namanya buktinya, bukti adanya al-walak wal-qarab, padanya memiliki gudang para da'i, pengiriman-pengiriman da'i, semuanya atas nama hi'aturah. Barakallahu'alaikum. Itu al-walak wal-qarab alaiha. Barakallahu'alaikum. Naam. Apakah termasuk perkara ijtihadiyah barakallahu'alaikum? Sebuah muassasah yang ada di sebuah tempatan pasti merusak dakwah di sana. Perkara ijtihadiyah. Tidak ada satu wilayah pun yang dimasuki oleh gerakan Ihya'ut Turats Kuwait. GITK, gerakan Ihya'ut Turats Kuwait, melainkan pasti akan ramai urusannya. Barakallahu. Itu bukan perkara ijtihadiyah. Itu perkara besar, perkara besar. Barakallahu. Itu ya. Nyatanya banyak para masyayikh kita yang menyatakan itu jumiyah yang bagus. Kita mengatakan ya akhi, khafiya alaihim ma zahara ala ghairihim. Tersamarkan para sebagian ulama kita ini apa yang telah nampak bagi ulama yang lain. Barakallahu fikum. Berani mengatakan seperti itu. Maaf, itu bukan omongan saya. Itu omongan para ulama una. Barakallahu fikum. Dulu saya pernah telepon langsung kepada Syekhna Abdul Rahman Al-Adani Hafizahullah Ta'ala ketika beliau masih di Damaj. Saya tanyakan masalah ini, lagi ribut-ribut masalah ini. Ya Syekh, apakah betul masalah ini perkara ijtihadiyah? Apakah itu jum'iyah salafiyah? La, ma'iyah salafiyah. Nakul, hiya jum'iyatun hijbiyah. Jum'iyatun hijbiyah. Ya sih, para ulama kita sebagian besar ulama kita di antara mereka ada yang mengatakan jumiyah khairiyah yang baik. Ya hinakul, itu masalah bukan ijtihadiyah, tapi khafiya ala ba'di ulama'ina ma zahara ala ghairihim. Itu ucapannya beliau. Tersamarkan pada mereka apa yang telah jelas kenapa bagi yang lain. Dan tidak cuma ini saja, banyak kasus, katanya beliau. Mencontohkan kasus Abul Hasan Al-Ma'ribi Yaman. Tahu ini orang ini? Hah? Dengar. Itu sudah difonis Ikhwani Hizbi. Barakallahu fikum. Sudah selesai urusan sama dia. Tapi subhanallah masih ada sebagian ulama kita yang tidak mengetahui bagaimana keadaan mereka. Apa kita katakan ijtihadiyah ya akhi? Ada ulama yang mengatakan dia bukan hizbi. Nosok dikatakan ijtihadiyah. Seseorang yang membela Said Kutub. Masa perkara ijtihadiyah seseorang yang punya pemahaman apa namanya sama kayak Hasan bin Nata'awun fi mattafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'dan fi mahtalafna. Masa dikatakan sebagai perkara ijtihadiyah seseorang yang membela tokoh-tokoh bid'ah pada masa itu. Semacam Tariq Suwaidan, Al-Maghrawi, wa fulan, wa alam. Ijtihadiyah sudah difonis oleh para ulama, para syekh khususnya masyaikhul Yaman, orang yang paling mengerti tentang orang ini, hizbi ikhwani. Kasusnya dia kita saksikan dari mulai awal sampai akhir. Barakallahu fiik. Bukan hadiah. Dikatakan ada rajul hizbi. Ada pun sebagian ulama ulang khafiyya alaihim ma zahara ala ghairihi. Sebab ya? Kita enggak menyalahkan ulama-ulama tadi itu. Itu ijtihadnya mereka, satu pahala. Tapi enggak diikuti. Barakallahu fiik. Yang kita salahkan pihak yang seperti ini. Barakallahu fiik. Yang senangnya bergelantungan dengan fatwa sebagian ulama untuk memenangkan dan melekrakan hawa nafsunya. Barakallahu fiik. Mafhum? Paham ya, Fan ya? Bukan jadi hati ya. Bukankah mereka membangun masjid? Iya. Bukankah mereka membangun sikit banyak madrasah? Iya. Bukankah mereka membuat wakaf-wakaf? Betul. Bukankah mereka menyantuni fakir miskin? Betul. Bukankah? Betul. Terus kenapa? Ya kan baik. Itu sisi baiknya. Bisa hancur berantakan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam prinsip. Satu penyimpangan prinsip menggugurkan semua kebaikan yang ada pada mereka. Saya katakan sama antum, apakah ahlul bid'ah itu tidak ada kebaikan sedikit pun? Apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak puasa? Puasa. Apa mereka tidak haji? Oh, malah sering haji dan segala macamnya. Terus kenapa kalau mereka sholat? Kenapa kalau mereka puasa? Kenapa kalau mereka haji? Kenapa kalau mereka begitu? Sisi kebaikan yang kamu sebut-sebut. Yang terpenting sekarang bagaimana sisi penyimpangannya? Ada penyimpangan prinsip membahayakan, menggugurkan semua yang ada. Barakallahu. Dan yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bantuan-bantuan dana yang mereka kucurkan itu subhanallah masuknya pada link-link mereka sendiri. Orang lain bisa masuk dan mendapatkan kucuran dana kalau kemudian harus sesuai dengan persyaratan yang mereka tentukan. Kalau tidak, cabut. Percaya? Percaya apa enggak? Hah? Aku percaya. Nah itu makanya lain orang memandang tidak tahu sejarah, tidak tahu hakikat, dengan orang yang tahu sejarah, yang tahu hakikat. Barakallahu fikum. Naam ya kan? Itu kenyataan yang terjadi. Barakallahu fikum. Kalau minta dari mereka dana, kasih. Ya, akan dikasih dana sekian, 100 juta. Bukan sekian puluh juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Kasih. Harus itu ada ketentuannya, harus plang, siapkan plang, tamam, plang ihtiyaturah al-kuwaitiyah harus. Assalamualaikum. Kemudian setelah itu kunjungan-kunjungan dari para turafiyin yang notabene mereka kebanyakan para ikhwaniyin, hizbiyin. Ketika ada kunjungan seperti itu, orang-orang yang merupakan agen-agen mereka di Indonesia ngasih isyarat, jangan sebut-sebut dakwah salafiyah, jangan sebut-sebut dakwah salafiyah, teman-teman, jangan sebut-sebut kata salaf. Duh, katanya harus sesuai dengan dakwah sunnah, dakwah salafus saleh, Al-Quran was sunnah dengan salafus ummah. Barakallahu itu datang kunjungan, suruh ngimami, suruh berikan ceramah dan segala macamnya. Barakallahu itu sudah pulang, sudah pulang, tidak salafiyah. Ada nanti kunjungan tokoh-tokoh hizbiyyin mengadakan daurah-daurah di tempatnya mereka. Barakallahu itu anu acara bersama daurah tokoh ikhwani dari Kuwait, tokoh ikhwani dari Saudi, pasang situ Ustaz Fulan As-Salafi, Ustaz Fulan As-Salafi. Kalau enggak begitu habis kucuran dananya. Barakallahu fikum. Dan terjadi ada sebagian tempat begitu ada kunjungan dari pihak mereka, kaget. Katanya salafus saleh. Kalian dicari yang katanya dakwah salaf. Salafus saleh. Datang juga, masya Allah. Ini orang yang dari luar ya. Sampai di tempat ganti pakai pantolon, pakai kaos biasa, ngimami. Loh, zikirnya pakai tasbih. Yang dibantu bingung nih. Ini yang kalau Ustaz yang bawa tadi, Ustaz, masuk salafi tasbihat. Masuk salafi tasbihat. Nah, pulang reaksi yang dibantu tadi itu, tidak bisa Ustaz, ini bukan dakwah salafiyah, kami tidak mau. Ya sudah, putus. Ngamuk-ngamukan sudah putus. Ya sudah putus. Itu padahal dananya masih belum banyak mengucur, baru terkirim dana sekian, sekiannya masih belum ngalir. Dihentikan sama mereka, tidak akan ada lagi yang namanya kiriman dana. Putus. Kirim dai mereka untuk kesana. Urus masalah itu. Untuk merebut kembali apa namanya wilayah tadi. Karena apa sebagian tempat tadi itu mengatasnamakan bukan atas nama yayasan ini Uturat, pribadi kuat. Cerdas dia orangnya Evan. Hah? Barulah itu. Tidak usah macam-macam, ngamuk-ngamuk Ustaz itu ambil pelangnya, bawa pulang sama dia. Tawan. Barakallahu fiik. Ijtihadah. Ijtihadiyah ataukah hizbiyah. Itu yang namanya al-walak wal-qarab di atasnya. Jangan dia mengatakan Ustaz ini sebenarnya nuduh tanpa bukti. Loh, itu loh kenyataan langsung yang kita lihat. Saya loh langsung masuk ke dalam tempat yang tadi saya bicarakan, mantan mereka tadi belum masuk-masuk, cerita panjang lebar kepada kita. Saya di tempat itu masjidnya belum jadi dan segala macam. Tahu mana pelangnya? Tahu, saya tak sembunyikan di pelangnya itu kasih keramik gitu supaya hilang. Yang satunya lagi dibongkar sama mereka. Kita langsung sampai ini orang ngomong, wah, antum kalau sama mereka zen, Ustaz. Antum masuk kepada tender proyek, itu separuh sendiri, Ustaz. Maksudnya gimana sih? Loh, kalau ada sebuah proyek pembangunan lahan dakwah di sebuah tempat, tamam, yang diminta itu 1M, antum paling enggak dapat 25%-nya, 250 juta untuk antum. Selebihnya kasihkan. Macam-macam, saya rudu macam-macam, saya bilang, loh, ya apa sih? Iya, itu kenyataan. Saya mau putus sama orang tadi itu. Betul. Pantas kok syukur-syukur semua gitu ya. Masya Allah itu. Proyek. Emang proyek ya, Pak? Emang betul proyek mereka ini, ya, Pak? Assalamualaikum. Para pedagang-pedagang dakwah ini. Nah. Percaya gak itu sama saya? Hah? Ya harus percaya. Mau saya suka tempatnya? Mau? Nah, ya waktu kita ya saya ceritakan kemarin ketika saya diundang ke Kalimantan Barat di itu, ketika saya pulang di pangkalan Bun Kalteng itu, disitulah mereka punya markas. Tarik saya harus itu. Ya Allah, daurah sehari, labas, tausiah. Ini mantannya mereka semua ini. Nah, itu cerita panjang lebar para itu di situ. Ya itu di markasnya mereka itu. Sudah enggak ada orang, sudah ditinggal pergi sama orang-orangnya. Dengan beberapa orang yang masih ada di situ lah. Itu kalau satu tempat, tempat yang lain belum. Nah, betul ya. Kucuran dananya itu kepada link-link mereka sendiri. Kalau belum kepada orang lain, panjang persyaratannya, macam-macam cabut. Itu yang namanya semata-mata jumiyah khairiyah. Bukan jumiyah khairiyah, itu namanya jumiyah hizbiyah. Nah, mengusung dan membangun al-wala wal-barat di atas jumiyah tadi, yang bersama kita ahlan wa sahla, yang tidak sama kita apal-apal saja. Barakallahu fikum. Pernah mereka dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, jumiyah, khairiyah, murni, datang ke Bojong, tak tahu tulusan. Pernah? Loh kok diem aja? Pernah apa pernah? Jangan-jangan pernah. Pernah? Hah? Kalau seandainya mereka semata-mata jumiyah, khairiyah, yayasan penyandang dana secara umum, khairiyah, bangun masjid dan segala macam, tidak banyak macam-macam seperti itu. Oh, Bojong, banyak belum selesai. Nih, tanpa ada ketentuan, wala persyaratan, wala kunjungan, wala daurah dengan lain mereka ilahi. Lillahi ta'ala. Menyalurkan apa namanya dana yang didapatkan dari sana untuk kepentingan khairiyah. Tidak bakal pernah dapat. Lo kenapa? Hah? Antum-antum ini membongkar sesuatu yang ada pada mereka. Ya, tidak bakal dikasih ya. Ya, sedikit saja antum condong kepada mereka. Nah, anak gabung sama antum. Wow, ustadz ini diluk-lukan sama mereka. Ini Ustadz jebolan Saudi, Ustadz jebolan Yaman, Ustadz wah tinggi-tinggi kan Saudi. Tenang Ustadz, antum bangun di mana? Langsung. Tuh boros kan Ustadz antum. Wah pekan mandi jadi. Gimana caranya ya Pak? Dengan uang sebanyak itu. Dengan yang menyebabkan kebanyakan mereka tidak bisa lepas dari jumiyah ini. Gimana gak manis? Barakallahu selama ini antum setengah mati banting tulang-tulang banting, ada yang bikin gorengan, ada yang bikin roti, ada yang bikin jus dan segala macam. Wah luar biasa. Ini jumlahnya banyak ya ikhwan, jutaan rupiah dan miliaran rupiah. Biasa mereka kemana-mana bawa uang 2M, 3M begitu ke tempat yang lainnya mereka dikasihkan. Begitu ada informasi, oh bukan linknya kita itu anti sama kita, ayo lagi, dibawa pulang lagi. Ya ada lagi deh, Allah Ustaz. Percaya apa percaya? Hah? Oh percaya aja. Kalau yang ini, tanyakan sama Ustaz Rahman Lombok. Assalamualaikum. Peristiwa yang terjadi di tempat beliau. Itu, yang dari pusat yang bawa itu, dibawa pulang lagi. Oh bukan lagi kita, dulunya lagi kita, sekarang udah boleh maju-maju, dibawa pulang lagi sama mereka. Kalau jumiyah khairiyah ya akhi, nah berarti memang kalian-kalian tuh iri, gak dikasih dana, kan? La haula wala quwata illa billah, afwan. Kita itu bukan orang tipikal seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau kami mau juga gampang dan tahu caranya dapat seperti kalian, tapi afwan, prinsip itu lebih mahal. Siapa bilang tanpa kalian tidak bisa membangun? Nih pojok, masya Allah ya kan? Bisa bangun tak? Bisa nih. Dulu kecil segini aja. Sekarang tahu-tahu melebar ke sini, tahu-tahu melebar ke sini, tahu-tahu ada lagi di atas. Ini kemarin belum saya lihat yang kemarin ini. Ini tidak tahu dapat dari jubiah mana nih. Barakallahu itu. Nah, siapa bilang nggak bisa? Dan itu yang saya tekankan langsung kepada teman-teman saya yang lama dulu di tempat saya. Kita kan bersebelahan dengan mereka ya. Teman-teman lama saya dulu datang ke rumah saya langsung. Saya bilang sama mereka, antum dekat sama saya, jarak cuma puluhan meter saja. Akan aku buktikan di hadapan antum, insya Allah pondok saya akan berdiri dengan megah, dengan tanpa bantuan. Ya Allah. Ini kena apa ya? Antum jadi saksi, insya Allah saya bilang. Diri tukang saya di antaranya. Ini beliau yang Abu Salim di antaranya ini. Saksi sejarahnya membangun gedung lantai 3 ini. Ya? Tanpa hiaturat. Bisa alhamdulillah, kenapa tidak? Sekarang lagi yang baru, gedung walet ini kita beli. Gedung walet yang kosong kita pugar lagi, bongkar jadi rumah. Kita bikin cat putih. kita juluki dengan Gedung Putih Al-Bayyinah, White House. Itu mereka saksikan langsung di depan itu, mereka lihat ngeliatin terus gini. Nah, ini alhamdulillah markas dakwah salafiyah tanpa hiyaturah. Barakallahu fiik. Siapa yang nggak bisa? Barakallahu fiik. Di mana-mana banyak markas Ahlussunnah dengan tanpa bantuan hiyaturah. Barakallahu fiik. Bisa. Jangan-jangan dikira iri ada berdana gitu. Afwan ya akhi, kalau kita mau dapat barakallahu fikum lebih canggih daripada kalian. Barakallahu fikum. Kan makan juga. Lebih canggih daripada kalian. Cuman ya kan masalah prinsip. Barakallahu fikum. Ingat yang kita pandang bukan para masyaikhnya, tapi orang-orang seperti ini ya kan yang kita bahas. Benarkah para duat dapat gaji tiap bulan? Iya. Dainya mereka? Iya, tiap bulan. Para bulan. Apa dana gaji tiap bulan, kemudian apa namanya? Bahasanya. Inventaris. Apa? Iya, ada rumah-rumah inventaris, ada segala macamnya. Us, pokoknya kalau sama mereka zen. Oh, segar ya kan. Apalagi yang sudah ustad ya. Apalagi kalau sekelas terlalu barat gitu. Wah, dia lulukan deh. Nanti kedatangannya terlalu barat di tengah-tengah mereka ini. Dalam ustad. Tapi nak bilang ini. Alhamdulillah. Nah, wallahu a'lam. Tengah dua ya, 14. Hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bahas yang seperti ini, kan, supaya antum semuanya paham. Sesungguhnya orang yang paling mengerti tentang mereka-mereka ini adalah Salafiyyin Ahlussunnah. Karena dulu mereka semua adalah teman-teman kita, sebagian adalah ustaz-ustaz kita, barakallahu'alaikum, yang dulu satu wadah, satu dakwah, tapi di persimpangan jalan terpaksa harus berpisah. Makanya orang yang paling mereka benci itu antum-antum. Yang lainnya gak dibenci, karena yang lainnya gak ngerti siapa mereka, yang paling itu tetap antum. Sehingga tatkala kita berbicara tentang mereka, itu betul-betul ala ilmin wa basiratin, di atas ilmu, di atas basirah, tidak omong kosong. Karena sudah pernah semeja dengan mereka, pernah sepiring dengan mereka sebelumnya. Alhamdulillah. Faham salah ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang salah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan seperti ini juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nakafilahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hamdika. Jazakallahu khairan. Thank you.